Bismillah, alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahabihi wa mawalaha ba'd. Taib, masih kita melanjutkan membaca syarah hadis Anas. Pada kesempatan sebelumnya kita sudah sampai pada perkataan Anas radhiyallahu anhu, fama ra'ayna syamsa sibtan, bahasanya kami tidak melihat matahari selama satu pekan. Yani hujan terus menerus ya, semenjak Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa pada khutbah Jumat tersebut. Kemudian kata Al-Imam Sa'di rahimahullah, wa qauluhu, adapun perkataan beliau yani Anas selanjutnya, thumma dakhala rajulun min dzalikal bab, kemudian masuklah seorang lelaki dari pintu tersebut, yani pintu yang pada pekan sebelumnya masuk ya seorang lelaki dari pintu tadi. Terkait dengan apakah lelaki yang masuk itu ya, lelaki yang masuk pada Jumat sebelumnya, pada akhir hadis telah disebutkan, yakni syarik bertanya kepada Anas ibn Malik, ahwar rajulu al-awwal, apakah lelaki itu lelaki yang pertama, yakni pada Jumat sebelumnya dia orang yang bertanya itu. Qala, maka dijawab oleh Anas, la adri, aku tidak tahu apakah lelaki itu lelaki yang sebelumnya bertanya ataukah lain lagi. Kata Imam As-Sa'di rahimahullah, kalamuhu fi hadha ka kalamihi bil awal. Wa ucapan lelaki tadi pada kesempatan ini sebagaimana ucapan lelaki tersebut pada kesempatan pertama, yakni pada Jumat sebelumnya. Menunjukkan di sini Al-Imam Sa'di rahimahullah berpendapat bahwa lelaki yang dimaksud ya adalah lelaki yang bertanya pada Jumat sebelumnya. Lakin akan tapi qauluhu halakatil amwal wa qata'atis subul fi hadzal mawdi' ay min kasratil matari wal ghain. Akan tapi ungkapan kali ini yang ungkapannya persis sebagaimana pada ungkapan pada pekan sebelumnya, ini dia mengucapkan bahwasanya harta-harta telah rusak, jalan-jalan telah terputus, ini sebabnya ya berbeda dengan sebab yang dikeluhkan atau disampaikan pada Jumat sebelumnya. Karena pada kesempatan ini rusaknya harta, terputusnya jalan disebabkan di sini ai min kasratil matari wal ghaim, yang disebabkan banyaknya hujan yang turun serta al ghaim, yakni awan yang datang, yang ada, yang menjadi sebab turunnya hujan tersebut. Jadi ketika terputus dari hujan ya, terjadi kekeringan, harta binasa, jalan-jalan terputus karena hewan-hewan yang menjadi alat transportasinya banyak yang mati. Demikian juga di sini ketika hujan terus-menerus turun ya, juga harta-harta rusak, demikian juga jalan-jalan terputus. Qala, kata lelaki tadi, fad'ullaha an yumsikaha anna. Maka wahai Nabi, berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala agar menahan hujan tersebut dari kami. Fabadara ijabatan litalabihi lima ra'a minal hajati ila dzalika. Wa anna hadza mawdi'u ijabatin. Farafa'a yadayhi wa qala Allahumma hawalina wa la 'alaina, ay bil qurbi minna liyahsulan naf'u wa yandafi' ad-darar. Allahumma 'ala al-akami jam'u akmah wa hiya adh-dhuhur wa nahwiha. Kata lelaki tadi, wahai Rasulullah, berdoalah kepada Allah agar menahan hujan itu dari kami. Maka Nabi pun sallallahu alaihi wasallam bersegera mengabulkan permintaan lelaki tadi. Lima ra'a minal hajati ila dzalik, dikarenakan beliau melihat dari kebutuhan yang ada pada orang tadi terhadap apa yang dimintanya, yakni berhentinya hujan. Wa anna hadza mawdi'u ijabah, dan beliau memandang bahwa kesempatan yang ada adalah kondisi yang diharapkan doa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini pada saat beliau berkhutbah, dan termasuk di antara pendapat para ulama, di antara maudi'u ijabatid du'a indal khutbah, termasuk di antara tempat-tempat yang diharapkan dikabulkan doa adalah ketika berkhutbah. Farafa'a yadayhi, maka beliau pun mengangkat kedua tangannya. Kemudian beliau berdoa, Allahumma hawalina wala alaina. Ya Allah, turunkanlah hujan itu di sekitar kami, bukan pada kami, bukan di atas kami. Ai, yani maknanya bil qurbi minna, yani turunkan hujan itu dekat dengan kami. Liyahsulan naf'u, agar manfaat dari hujan tersebut terwujud. Wa yandafi ad-darar, dan bahaya efek dari hujan itu pun tertolak atau tertahan. Ini tidak menimbulkan banjir yang menjadi sebab kebinasaan atau kerusakan harta dan terputusnya jalan-jalan. Juga Nabi SAW berdoa, Allahumma alal akami, ya Allah, turunkanlah hujan itu di atas al-akam. Disebutkan di sini, al-akam jam'u akmah, wahia al-dhuhur wa nahwih. Ya, ini yang dimaksud al-zuhur. Ini semisal dengan bukit kecil atau anak-anak bukit. Ini tempat-tempat yang lebih tinggi dibandingkan yang lainnya. Kemudian wal-dhirabi, wahia al-jibal as-saghirah. Yang dimaksud al-dhirab adalah gunung-gunung yang ukurannya kecil. Wabutunil audiyah, juga turunkanlah hujan itu di perut-perut lembah. Wamanabitis syajar, dan di tempat tumbuhnya pepohonan-pepohonan. Ai fil mahallatil lati hiya madinatul imbat, yani di tempat-tempat yang diharapkan diduga kuat, diharapkan menjadi tempat tumbuhnya tetumbuhan. La ghairiha, bukan di tempat yang lainnya, kasibahi wa nahwiha, jadi tempat-tempat yang tandus, yang keras, yang bukan menjadi tempat tumbuhnya pepohonan. Ya, minal aradi, dari tanah-tanah yang ada, allati la tumbitu, yang tanah-tanah seperti itu tidak menumbuhkan tetumbuhan. Kas-sukhur, seperti as-sukhur, yakni semisal karang. Tayib, qala, kata Anas radhiyallahu an, fa aqla'at fil hali wa kharajna namshi fis syams. Maka seketika itu pula hujan pun terhenti. Dan kami pun keluar dari masjid ya, dalam keadaan berjalan di bawah sinar matahari. Dan ini termasuk di antara dalail an-nubuwah, ya, bukti-bukti kenabian kita, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Ini bagaimana beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan datang jawaban atas doa beliau dari Allah Subhanahu wa taala. Qala asy-syarik ai Ibnu Abdillah ar-Rawi an Anas. Syarik yakni Ibnu Abdillah yang menjadi rawi hadis ini, dia bertanya kepada Anas, ya, yang meriwayatkan dari Anas. Fasa'altu Anasan, aku pun bertanya kepada Anas, huwa ar-rajulul awwal? Apakah lelaki itu adalah lelaki yang pertama, yakni yang pada Jumat sebelumnya bertanya kepada Nabi? Qala, dijawab oleh Anas, la adri. Aku tidak tahu. Kemudian kata Asy-Syaikh As-Sa'di rahimahullah, wala fa'idata bima'rifatihi. Dan tidak ada faedah yang mendasar, ya, yang terlalu penting untuk diketahui apakah dia lelaki yang pertama atau lelaki yang lain. Karena yang terpenting dalam perkara ini yakni qadhiyah yang berkaitan dengan hukum-hukum syar'i, termasuk di antaranya dalam pembahasan kita yakni disyariatkannya istisqa, ya, yakni meminta hujan saat terjadi sebabnya yakni kekeringan ataupun kemarau panjang. Jadi dalam hal ini tidak penting apakah lelaki yang bertanya itu lelaki yang sebelumnya ataukah orang lain. Kemudian fa fi hadzal haditsi fawaidu adidah. Di dalam hadis ini ada sejumlah faidah yang bisa dipetik minha di antaranya annahu kama yustahabu al-istisqa'u fi shalah wa al-infirad fayustahabu fi khutbatil jum'ah wa mawadi'il ijabah. Faidah yang pertama, sebagaimana disunnahkan, ya, istisqa memohon hujan fi shalah ketika seorang dalam salat, walal infirad demikian juga istisqa secara tersendiri yakni melaksanakan salat istisqa sesuai dengan kaifiyah yang dicontohkan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga disunnahkan istisqa pada khutbatul jum'ah dan pada tempat-tempat yang diharapkan, ya, doa dikabulkan. Dan tentunya sekali lagi jika didapatkan sebabnya. Ya. Adapun ketika, ya, dalam keadaan musim hujan, bahkan mungkin hujan hampir tiap hari, maka ini bukan, ya, mawdi untuk memohon yang diturunkannya hujan. Kemudian wa minha di antara faidah hadis ini anna sabab al-istisqa al-hajah wal jadd bi faqdil matri. Wa sesungguhnya sebab istisqa adalah adanya hajah, adanya kebutuhan, ya, untuk turunnya hujan. Demikian juga, ya, kemarau panjang disebabkan tidak adanya hujan. Demikian juga dikatakan di sini wa mithlu naqsi ma'il anhar fil buldan allati madatu hayatil arzaki fiha 'alal anhar. Demikian pula termasuk di antara sebab yang disyariatkan istisqa adalah ketika berkurangnya ya, air sungai di negeri-negeri yang sebab ya, sumber ya, rizki mereka ya, itu air. Artinya air, keberadaan air sungai ini menjadi kebutuhan pokok di negeri-negeri tersebut. Jadi ketika ya, volume air berkurang atau menyusut, maka ini termasuk di antara sebab-sebab dilaksanakannya istisqa. Wa kadzalika ghaurul miyahi fil abari wa nahwiha. Demikian juga kekeringan air ya pada abar, yakni sumur-sumur dan yang semisalnya. Ya. Dan ini termasuk di antara kondisi yang sulit yang dihadapi oleh manusia yang menuntut pada kondisi yang semisal ini untuk dilaksanakan istisqa. Wa minha, di antara faedah hadis ini, annal kalama wal imamu yakhthubu yajuzu lil imami wa man yukallimuhu bal rubbama syuri'a wa amma ghairu dhalika fala yajuzu kama taqaddama illa lidharuratin. Di antara faedah dari hadis ini bahasanya pembicaraan ya, jadi dua arah ya. Wal imamu yakhthub, dalam keadaan imam sedang berkhutbah, yajuzu lil imami wa man yukallimu, hal yang demikian dibolehkan bagi imam dan orang yang berbicara kepadanya. Tapi sebagaimana pada hadis ini, bahkan bisa jadi hal yang demikian, yakni terjadi pembicaraan antara imam dengan orang yang diajak bicara oleh imam, atau sebaliknya seorang yang mengajak bicara kepada imam, bisa jadi hal yang demikian rubbama syuri'a, ya, bisa jadi hal yang demikian disyariatkan. Termasuk di antaranya mungkin saja ya, sang imam lupa ya, dari sebagian dalil yang hendak disampaikan dalam khutbahnya ya, sehingga butuh ada orang yang mengingatkannya, maka ya, yang demikian dibolehkan bahkan disyariatkan. Wa amma ghairu dzalik, adapun selain yang demikian, yakni selain pembicaraan antara imam ya dengan makmum, atau dari makmum ke imam, selain ini yakni pembicaraan di antara sesama jamaah ketika ya imam sedang berkhutbah, fala yajuz, maka hal yang demikian tidak boleh, kama taqaddam, sebagaimana ya, pelajaran atau hadis yang telah lalu pada pembahasan sholat Jumat ya. Illa lidharuratin, kecuali pada kondisi yang sangat darurat. Baik. Baik, ini beberapa faedah yang sementara bisa dibacakan. Insyaallah masih ada faedah yang lain yang akan kita baca pada kesempatan berikutnya. Wallahu ta'ala alam, subhanakallahumma hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.